واسألني إني أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله خاطر إلى رحمة رحمكم الله. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul, tiga perkara yang sangat prinsip. Yang dimaksudkan adalah pembahasan tentang ma'rifat Allah, itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifatu dinul Islam bil adillah, dan mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Kita telah sampai pada pembahasan atau menyelesaikan beberapa mukadimah yang beliau bawakan dalam pembahasan salah satu usul ini, yang beliau membekali kepada kita beberapa pembahasan ilmu yang penting sebelum masuk pada pembahasan inti, yaitu mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada permukadimah yang pertama berkaitan dengan arba'u masail, empat perkara yang harus segera diketahui setiap muslim yang akan mengantarkan pada kebahagiaan kehidupan manusia, yaitu al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, dan as-sabr, yang kehidupan kita tidak lepas dari empat kewajiban tersebut. Mukadimah yang kedua berkaitan dengan salah satu masalah, yaitu penjelasan tentang jalan agama, satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah dan surganya adalah jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah dan bagaimana menjalani kehidupan seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan sampai kepada Allah dan surganya Allah kecuali dengan jalan ini, sehingga jalan ini merupakan satu-satunya jalan yang harus dilalui dalam rangka untuk dia selamat sampai tujuan. Semua jalan buntu kecuali jalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang telah berjalan di jalan ini harus tahu kunci sukses dan kunci selamat untuk dia berjalan di atas jalan tersebut, agar perjalanan dia tidak sia-sia, tidak tersesat. Kunci yang harus dia pegang dulu adalah tauhid. Barang siapa yang dia tidak memiliki tauhid, perjalanan dia sia-sia, la yanfa'. Betapapun dia telah melakukan banyak amalan di jalan tersebut, yaitu tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, orang yang telah berjalan di atas jalan ini dan dia telah bertauhid, maka dia harus tahu bahwa ruh tauhid adalah pelawalan albar, yaitu membangun loyalitas dan kebencian. Dan pasti dia harus loyal kepada Allah, kepada semua yang dicintai oleh Allah, dan harus melepaskan diri dari semua yang benci oleh Allah SWT. Maka dia harus memusuhi segala yang dibenci oleh Allah SWT. Maka ini adalah perkara yang harus difahami ketika seorang yang berjalan di atas shirath al-mustaqim. Muqaddimah yang ketiga berkaitan dengan hakikat milah Ibrahim, yaitu milah tauhid. Tauhid ifradullah bil ibadah, dan syirik yaitu dakwatu khairihi ma'ah. Dan ini pengantar untuk kita masuk pada pembahasan salah satu usul atau al-usul ats-tsalatsa. Sekarang kita masuk pada ini inti pembahasan yang akan beliau sampaikan kepada kita berkaitan dengan risalah al-usul ats-tsalatsa. Silakan baca. Silakan baca. Wa idza qila laka mal usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinihi wa nabiyyihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila laka, beliau katakan itu wa idza qila la mal usul ats-tsalatsa allati yajibu ala kulli muslim ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ditanya apa itu tiga perkara yang wajib dikenal oleh setiap manusia, maka jawablah yaitu mengenalnya seorang hamba terhadap Allah, mengenalnya seorang hamba terhadap agamanya, dan mengenalnya seorang hamba terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau masuk pada pembahasan rinci, beliau mengawali dengan pembahasan global, dan beliau membawakan dengan metode tanya jawab. Wa idza qila lak mal usulu tsalatsa allati yajibu ala kulli insanin ma'rifatuha. Ini salah satu di antara metode pengajaran dalam rangka untuk meraih perhatian atau menggugah perhatian supaya lebih fokus perhatiannya kepada apa yang akan disampaikannya. Mulai ngantuk? Ya. Ada ngantuk? Ya. Biasakan jangan ngantuk. Baru mulai ngantuk. Ini adalah termasuk di antara metode pengajaran dan yang akan membuat seorang tergugah untuk lebih fokus memperhatikan apa yang akan disampaikan. Dan metode tanya jawab seperti ini, ikhwan, bagian daripada metode Al-Quran dan metode As-Sunnah. Lihat bagaimana Al-Quran di antara sebagian ayatnya menggugah dengan pertanyaan, hal ataka hadithul ghasyiyah, tidakkah telah datang pada kalian berita tentang Al-Ghasyiyah. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang semisal dengan itu, Allah mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma'adraka Mal-Qari'ah. Ini semuanya untuk menggugah agar orang fokus perhatiannya terhadap apa yang akan disampaikan. Rasulullah SAW juga menggunakan metode yang demikian. Contoh diantaranya ketika Nabi tanyakan kepada para sahabat, Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu yang dikatakan orang yang muflis? Nabi ingin menjelaskan tentang orang-orang yang bangkrut itu siapa dengan metode tanya jawab, supaya mereka lebih terbuka untuk lebih memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula Syekh di sini, beliau juga demikian menggunakan metode yang seperti itu. Wa idza qila lak mal usulu thalatha allati yajibu ala kulli insanin ma'rifatuha, lalu beliau memberikan bimbingan, faqul ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahasan global sebelum beliau masuk kepada rincian setiap pembahasan yang ada. Dan ini termasuk di antara metode pengajaran mulai kuan yang perlu kita ini tiru. Sebelum kita masuk rincian, maka terangkan secara global sehingga orang telah mengetahui tentangnya global pembahasan yang nanti akan mengarah ke sana, yang arahnya adalah kepada pembahasan yang telah disampaikan secara global tersebut. Seperti umpamanya antum mau mengajarkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu luas, pembahasannya sangat luas, sangat detail, bercabang-cabang. Tapi antum kasih tahu dulu gambaran bahasa Arab ini, jutaan kosakata dalam bahasa Arab itu kalau dipilah-pilah itu nanti menjadi tiga. Apa itu? Isim, fi'il, dan huruf. Itu kesana semuanya larinya. Jutaan bahasa Arab atau kalimat, ungkapan dalam bahasa Arab, itu nanti larinya ke situ. Hanya tiga ini. Kalau dia enggak isim, dia fi'il, kemudian dia huruf. Baru kemudian cabang-cabang detailnya dari masing-masing perkara tersebut diterangkan dengan sangat mendetail, kemudian terus berkembang, tapi kembalinya ketiga perkara ini, isim, fi'il, huruf. Ini adalah salah satu di antara metode pengajaran dan rangka untuk memberikan gambaran utuh dulu, begini kerangkanya itu begini, baru kemudian baru masuk kepada pembahasan detail-detailnya, yaitu permasalahan. Maka setelah beliau sampaikan pembahasan global seperti ini, beliau baru mulai masuk pada pembahasan poin per poin dari tiga perkara yang tersebut, itu dari mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya atau mengenal agamanya, lalu mengenal Nabi-Nya. Yang mengenal Allah itu hakikatnya yaitu terwujudnya penghambaan manusia kepada Allah SWT, arahnya ke sana. Mengenal Allah arahnya adalah munculnya ubudiyah, totalitas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal dinul Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penghambaan kepada Allah, dan syariatnya itu wujudnya lah dinul Islam. Barang siapa yang dia akan mengabdi menghamba kepada Allah, maka dia wajib mengetahui ajaran Islam, karena hanya dengan itu seseorang dia bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan dalam mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud konkretnya mewujudkan ubudiyah kepada Allah, itu teladannya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sekarang mulai masuk pada pembahasan rincian tafsir, tafsir dari pembahasan global ma'rifatullah, ma'rifatu dinul Islam, dan ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Baca. Fa'idha qila laka man rabbuka, faqul rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bina'ani wa huwa ma'budi laysa li ma'budu siwahu. Wa dalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Setelah beliau berangkat secara berbalik ikhwan, beliau mulai masuk pembahasan satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang ma'rifatullah, pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga awali dengan metode tanya jawab. Wa idza qila lak man rabbuk, kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, yang dimaksud dengan Rabbmu di sini adalah ini ma'bud man, wa idza qila lak ini man ma'buduk, kalau kamu ditanya siapakah sesembahanmu, karena yang tidak, karena tidak layak disembah kecuali pemilik rububiyah. Ini Rabb yang dimaksudkan adalah yaitu al-ma'bud. Dan karena yang didakwahkan oleh semua para nabi dan para rasul adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, bukan mengajak untuk mengakui rububiyah Allah, tetapi mengajak manusia untuk mentauhidkan dalam hal uluhiyah. Dan yang menjadi pertikaian sengit antara para nabi dan kaumnya adalah pada ajakan tauhidul uluhiyah yang merontokkan seluruh kebiasaan syirik yang mereka lakukan. Maka maksudnya wa idza qila man rabbuk, apabila kau ditanya siapa Rabbmu, maksudnya siapa sesembahanmu, siapa yang kamu sembah. Kemudian beliau memberikan bimbingan jawaban para kita, faqul rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Jawaban beliau ini, ikhwan, mewakili mengenalkan Allah SWT secara utuh walaupun global. Ketika kita diajari masalah tauhid, Tauhid itu ada berapa macam, ikhwan? Tiga. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Dan ini telah beliau sebutkan dalam pengenalan siapa itu Rabb sesembahanmu. Wa idza qila lak man rabbuk? Kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Allah adalah ismun aqdam. Allah adalah nama yang paling agung. Dan semua nama-nama dalam Asma'ul Husna itu menginduknya kepada itu nama Allah. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Kudus, Allah adalah Al-Jabbar, dan seterusnya. Semua nama-nama dalam Asma'ul Husna itu penjabaran daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dibalik. Allah adalah Al-Malik, bukan Allah adalah Kudus. Akan tapi semua nama yang ada itu menginduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ismullah al-abam. Singkatnya, bahwasanya ketika beliau menyebutkan Rabbi Allah, maka yang pertama beliau menyebutkan tentang, yaitu nama-nama, menyebutkan tentang nama Allah. Dan ini diantara pembicaraan tentang Tauhidul Asma wa Sifat, Tauhid dalam hal nama-nama dan sifat-sifat, yang secara panjang lebar pembicaraan ini dikhususkan nanti dalam pembicaraan tentang Tauhidul Asma wa Sifat ketika bicara tentang masalah Tauhid. Akan tapi beliau telah mengenalkan yang pertama tentang asma, yaitu asma Allah, dan beliau membawakan ismullah al-Azam, yaitu nama Allah yang paling agung dari semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Rabbi alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini amin. Allah adalah Rabbku dan Rabb seluruh alam. Yang Allah dalam mengelola semua ciptaannya dengan nikmat-nikmat Allah. Rabb asal maknanya adalah ini pemelihara, pendidik. Sehingga tarbiyah, pendidikan itu dari akar kata Rabb. Sehingga orang yang mereka masuk dalam pendidikan artinya dididik dari ilmu yang paling awal, meningkat menjadi seorang memiliki ilmu yang sangat sempurna. Pendidikan akhlak, pendidikan amal, pendidikan akhlak dididik dari awal. Ini akhlak yang utama, yang sederhana, terus dididik terus sampai menjadi orang yang memiliki keutamaan. Pendidikan ini tarbiyah, ini bimbingan secara bertahap. Kemudian makna ini mengembang di semua yang berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah SWT. Allah sang pencipta, Allah yang menjamin semua rezekinya para ciptaannya, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memeliharanya. Ini semuanya masuk dalam makna rububiyah. Sehingga rububiyah singkatnya adalah af'alullah, ini perbuatan-perbuatan Allah SWT. Sehingga Allah sang pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Ini adalah masuk dalam pembicaraan tauhidur rububiyah. Ini berkaitan dengan semua pembicaraan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah SWT. Kemudian alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi. Dan Allah itu adalah ma'budi, sesembahanku. Ini pembicaraan berkaitan dengan tauhidul uluhiyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala al-ma'bud, zat yang disembah, yang tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, beliau secara singkat telah mengenalkan kepada kita tiga prinsip tauhid, yaitu apa ikhwan? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sehingga tiga perkara ini telah beliau kenalkan dalam definisi yang telah beliau sampaikan, sehingga ketika kita ditanya siapa itu Rabbmu, maka telah mencakup jawaban beliau bentuk tauhid yang utuh, mengenal Allah, yaitu Allah dengan rububiyah dan asma sifatnya, kemudian Allah dengan uluhiyahnya, sehingga telah beliau sampaikan dengan komplit kewajiban mengenal Allah dan sekaligus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalam definisi yang beliau sampaikan, yakni wa idza qila lak man rabbuk, kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, faqul rabbiyallah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwa. Terus ya, beliau bawakan dalil. Dalilnya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asma wa sifatillah. Asma dan sifat Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, alnya itu memiliki faedah lil istighraq, untuk mencakup segala-galanya. Sehingga pujian itu ujung-ujungnya adalah kepada Allah SWT. Tidak ada pujian kecuali pujian itu ujung-ujungnya adalah kepada Allah SWT. Sekarang ada orang, antum kagum memuji orang, kagum dengan kecerdasannya. Oh Masya Allah si fulan, cerdas. Terus kira-kira kalau ditanya siapa yang ngasih kecerdasan, apa ya kawan? Kembali ke mana? Allah SWT. Allah memberikan kecerdasan. Antum kagum dengan seorang ibu yang sangat luar biasa sayangnya kepada anak. Oh Masya Allah ibu ini, sifat kasih sayangnya luar biasa kepada anak-anaknya ini. Sangat bersifat keibuan, terkagum-kagum. Tentu pertanyaannya, siapa yang meletakkan kasihan pada diri seorang ibu tersebut? Kembalinya Allah SWT. Dengan demikian Allah adalah pemilik akhir pujian. Semua pujian muaranya, kembalinya, mengalirnya kepada Allah SWT. Tidak kemana-mana. Karena semua yang ada ini, semua adalah ciptaan Allah. Dan Allah yang memberikan segala-galanya. Dan Allah SWT yang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sehingga Allah terpuji dari segala sisi, tidak ada cacatnya. Ada orang, kadang-kadang ada orang pintar, Masya Allah, terpuji, sayang, dablek, pintar Masya Allah, pintar tapi dablek, ada tapinya, sehingga ada kurangnya. Ada lagi orang, oh Masya Allah, tampangnya orang itu, tapi tell me, mikirnya telah terus dia. Sehingga ada cacatnya semuanya mah. Allah terpuji dari semua sisi. Enggak ada sisi yang ada celah cacatnya, enggak ada. Sehingga alhamdulillah Allah terpuji dengan demikian mengumpulkan semua sifat yang ada menjadi Allah terpuji dari segala sisi. Allah terpuji dari segala sisi. Allah yang seperti ini dan Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang Rabbul Alamin inilah yang kemudian berhak disembah. Sehingga Allah alhamdulillah Rabbil Alamin. Lalu beliau katakan al-alam ya kullu siwallah, semua selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun minal alam min dalikal alam, dan saya termasuk di antara alam tersebut. Alam ikhwan dari alamah, disebut alam, alamah, Alam ini disebut alam, ini alamah, alamah terhadap sang pencipta yang mengadakan, dan alamat adanya Allah yang mengadakan dan memelihara segala-galanya. Sehingga ada alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam malaikat, alam jin, semuanya adalah makhluk. Ini alam, ini makhluk, alamat tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus. Wa min ayatihi. Ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-ardhu as-sab'u. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Terus baca ayatnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yughshi al-layla an-nahara yaktubuhu hadithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amrih. Ya. Setelah beliau mengenalkan tentang siapa sesembahanmu, wa idza qila lak man rabbuk, dan kalau kamu ditanya siapa rob sesembahanmu, beliau telah ajari kita siapa itu rob sesembahan kita, dan kita telah dikenalkan secara global tentang siapa Allah SWT yang kita sembah itu. Sekarang berikutnya, wa idza qilala, kalau ditanyakan kepada engkau, bima arafta robba, ini poin kedua yang beliau kenalkan berkaitan dengan pembahasan ma'rifatullah. Pembahasan ma'rifatullah yang pertama tentang apa ya kawan? Apa tadi? Mengenal siapa itu Rabb sesembahan kita. Pembahasan kedua ini sekarang, yaitu bima arafta Rabb. Terus dengan apa kamu mengenal sesembahanmu? Sekarang kamu sudah tahu sesembahan Anda adalah Allah. Allah adalah Rabb-nya semuanya. Dan Allah adalah sesembahanku yang tidak sembahan lain kecuali Allah. Sekarang berikutnya, lalu bagaimana cara Anda mengenal sesembahanku bagaimana? Ini yang beliau kenalkan kepada kita. Bima arafta robba, dengan apa Anda mengenal Rabbmu? Beliau katakan bi ayatihi wa makhluqatihi. Mengenal Allah SWT itu dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Pertanyaan ikhwan, makhluk itu termasuk ayat Allah atau bukan? Makhluk itu termasuk ayat Allah atau bukan? Masuk. Makhluk itu termasuk ayat Allah SWT. Ini namanya beliau mengajari itu atful khas ba'dal am, yaitu menisbatkan yang khusus kepada yang umum. Beliau menyebutkan dulu yang umum ayat-ayat Allah, kemudian makhluk Allah. Makhluk ini bagian daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk diantara kejelian beliau. Sesungguhnya makhluk Allah termasuk diantara ayat Allah. Dan kalau kemudian kita lebih jabarkan lagi, ayat Allah itu dua. Ayat Allah itu dua. Apa itu ikhwan? Itu al-ayah, al-kauniyah, dan al-ayah al-matluwah. Apa ya kawan? Pertama apa? Al-ayat kauniyah. Yang kedua, al-ayat al-matluwah yang dibacakan. Ayat yang kauniyah wujudnya alam semesta. Alam semesta kaun, ini apa yang Allah ciptakan. Ciptaan Allah, semua bentangan alam semesta ini adalah ayat Allah, itu ayat kauniyah. Sehingga langit, bumi, makhluk, langit dengan semua penghuninya, bumi dengan semua penghuninya, ini semuanya bentangan alam semesta ini adalah ayat Allah, itu ayat kauniyah. Kemudian yang kedua, ayat matluwah, ayat yang dibacakan, yaitu wahyu dari Allah SWT. Bentuknya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Mengenal Allah itu melalui dua perkara. Melalui makhluk Allah, ayat Allah, ini kauniyah, al-ayat kauniyah, kita diperintahkan untuk melihat semua tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya ini. Maka Allah sering menyampaikan berkaitan dengan alam-alam di antara para makhluk, maksudnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayat. Semuanya dalam pencipta langit dan bumi, berputarnya malam dan siang, bergantinya malam dan siang, itu benar-benar menjadi ayat. Kemudian juga Allah perintahkan kita mengamati makhluk-makhluk Allah. Seperti diantaranya umpamanya, ini afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita diperintahkan untuk mengamati unta bagaimana diciptakan, mengamati langit bagaimana ditinggikan Allah, mengamati gunung bagaimana dipancangkan Allah, mengamati bumi bagaimana dihamparkan Allah. Ini semuanya adalah ayat kauniyah, agar orang kemudian mengamati di balik itu ada kekuasaan-kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Demikian juga Allah katakan banyak dengan kalimat wa min ayatihi tentang hidup dan kehidupan. Nanti coba lihat dalam surat Ar-Rum di antaranya. Coba antum buka ayat surat Ar-Rum ayat 20-an. Ada Qur'annya. Lihat. Surat Ar-Rum ayat yang 20-an. Udah ketemu. Udah, coba gimana? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin tsumma idza antum basharun. Tsumma idza antum basharun tantashirun. Antum lihat wa min ayatihi. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah berkaitan dengan penciptaan manusia yang kemudian berkembang biak menjadi banyak. Terus ada lagi, berikutnya lagi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasangan. Ini tanda kekuasaan Allah tentang hidup dan kehidupan. Terus inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Terus wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi, kemudian bahasakannya macam-macam, ungkapan bahasa kalian yang bermacam-macam. Ini termasuk diantara tanda kekuasaan Allah SWT. Terus Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa badhigha'ukum min fadlih. Di antara kekuasaan Allah adalah tidurnya anda di waktu malam, memperusaha di waktu siang, terus inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yasma'un. Terus wa min ayatihi yuriikumul barqa khaufan wa tam'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Ya, di antara kekuasaan Allah adalah adanya barak, adanya guntur atau adanya ini bledek, kemudian yaitu turunnya air hujan dan seterusnya. Sehingga Allah katakan wa min ayati, wa min ayati, wa min ayati, yang semuanya adalah al-ayah al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah, supaya kita betul-betul melihat bentangan alam semesta dalam rangka mengantarkan mengenal Allah SWT. Sehingga ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ketika seorang dia kuliah di kedokteran, kuliah di biologi, kuliah di geologi, kuliah di fisika, kuliah di yang lain jurusan macam-macam itu, yang alam khususnya IPA, jurusan IPA, jurusan eksak, itu seharusnya kesimpulan akhirnya itu mengantarkan kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana, ya Rabb, tidaklah kau ciptakan semuanya dengan sia-sia. Sehingga dia akan mengagumi setiap ciptaan Allah SWT yang ada pada setiap ciptaan Allah, yang penuh dengan hikmah Allah SWT, yang Allah katakan di antaranya Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh, dan demi kepada Allah telah menciptakan bumi semisal penciptaan langit. Lalu setiap ciptaan Allah ini Allah letakkan amr, Allah letakkan hukum-hukum yang ada padanya. Kita yang belajar ini, belajar di kampus-kampus antum itu, semuanya dalam rangka mempelajari tentang hukum Allah yang ada pada setiap ciptaan-ciptaan Allah SWT, sehingga bisa menguah sekian dan menghasilkan hal-hal yang sangat mengagumkan dalam kehidupan. Seharusnya ini semuanya mengantarkan kepada mengenal siapa itu Allah di balik alam semesta yang ada ini. Ini adalah ayat kauniyah yang mengantarkan mengenal Allah SWT melalui pengenalan terhadap alam semesta ciptaan Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenal Allah dengan ayat yang matluah, ayat yang dibacakan, yaitu wahyu, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan al-asma al-husna, tentang pembahasan nama-nama Allah yang baik, yang Allah kenalkan satu persatu dari nama Allah, yang setiap nama ini mengandung sifat, yang setiap sifat Allah ada sifat yang sempurna total. Ini semuanya adalah mengenalkan tentang diri Allah SWT. Maka orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling mengenal diri hamba itu sendiri. Orang yang paling mengenal Allah, orang akan paling tahu tentang dirinya, siapa dia, siapa Allah. Sehingga orang paling mengenal Allah, orang akan paling pandai mewujudkan ibadah kepada Allah SWT. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau diantaranya mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma' wa sifat allati yutali'u 'alaiha. Manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang menghamba kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat yang Allah telah kenalkan pada dia. Karena setiap nama Allah di situ menuntut penghambaan kepada Allah SWT. Setiap nama Allah menuntut penghambaan kepada Allah. Satu contoh, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa artinya, ikhwan? Zat yang maha penyayang, Ar-Rahman, yang maksudnya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang luas. Allah pemilik rahmat yang luas. Dan Allah, dan kedua, Allah adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka apa ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman ini apa? Ibadah kita satu, kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah yang luas. Ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat rahmat. Maka kita harus senantiasa berusaha untuk memiliki sifat kasih sayang kepada para hamba Allah. Yang Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi hamba Allah yang ada di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Sayangi hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Maka kalau kita mengenal 10 nama Allah, berarti paling tidak memungkinkan kita mewujudkan ubudiyah dengan 10 macam dari setiap kandungan nama Allah tersebut. Kalau kita mengenal 99 nama Allah, memungkinkan kita memiliki ubudiyah 99 jenis macam. Lebih daripada terus demikian, sehingga orang yang paling sempurna ubudiyahnya kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengenal Allah, kalau Anda ingin mengenal Allah, maka kenalilah Allah dengan melalui ayat-ayat yang qauliyah maupun ayat yang matluah. Maka itu akan mengenalkan Anda siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang beliau bawakan di sini, mengenal Allah bi ayatihi wa makhluqatihi, sesungguhnya dua-duanya makhluk. Sesungguhnya dua-duanya makhluk, dan dua-duanya termasuk ayat Allah dan masuk dalam ayat kauniyah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda, di antara ayat Allah beliau bawakan, wa min ayatihi asy-syamsu wal qamar. Ayatnya wa min ayatihi al-lailu wa nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian menyembah matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semuanya. Ini adalah di antara ayat Allah. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya Allah dibawakan ayat, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Siapa itu Allah ikhwan? Yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah dalam enam dan apa yang ada di antara keduanya. Lalu Allah istiwa di atas arsh. Yughshil layla wan nahar yatlubu hafizan. Allah yang telah memasukkan ini malam dan siang yang mengikuti dengan sangat cepat. Ini dua-duanya, jadi yang beliau sebutkan itu semuanya adalah makhluk. Jadi beliau sebutkan wa min ayati al-lailu wa nahar, itu karena lebih menunjukkan kekuasaan Allah. Malam dan siang datang pergi. Itu adalah menunjukkan di antara kuasa Allah. Atau matahari dan bulan datang pergi. Ini adalah kekuasaan Allah yang lebih nampak. Adapun di antara makhluk, beliau bawakan contoh langit dan bumi. Karena tetap, bangunannya tetap. Langit dia begitu, bumi begini, sehingga lebih menunjukkan bangunan yang tetap. Yang sesungguhnya dua-duanya makhluk. Yang beliau bawakan, wa min ayatihi kemudian wa min makhluqatihi, itu semuanya makhluk. Dan dua-duanya juga ayat Allah SWT. Tapi kalau mau di lebih rinci, lebih jelas lagi, sesungguhnya mengenal Allah itu dengan ayat-ayat Allah yang kauniyah dan ayat-ayat Allah al-makluah. Ayat Allah yang ada dalam bentangan alam semesta dan ayat Allah yang ini dibacakan melalui wahyu, sehingga mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang mengenalkan tentang Allah, bagaimana kita memahami, bagaimana kita berinteraksi dengan setiap nama nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Itu bukunya Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ini Fiqhul Asma Al-Husna, ini fikir tentang Asmaul Husna. Ini buku ini bagus, silakan antum baca, ada terjemahnya juga tersebut yang menjelaskan tentang nama-nama Allah, maknanya, dan bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan nama-nama Allah tersebut. Buku ini bagus, antum baca buku tersebut. Fikih Asmaul Husna, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Terus berikutnya. Ya. Ikhwan billah, war rabbu huwal ma'bud. War rabbu huwal ma'bud. Artinya yang berhak disembah itu adalah yang punya rububiyah. War rabbu, rob yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara alam semesta dan seterusnya. War rabb huwal ma'bud. Mereka itulah yang disembah. Sehingga para ulama menerangkan ketika menjelaskan tentang tauhid yang tiga, apa itu ikhwan? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Asma wa sifat ini sungguhnya satu dengan rububiyah. Sehingga kalau dibagi sudah tauhid dua, tauhid yang berkaitan dengan apa yang harus kita yakini tentang Allah, itulah rububiyah. Ini mencakup rububiyah dan asma wa sifat. Ini bicaranya tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berkaitan perbuatan kita, af'alul ibad, perbuatan hamba, yang tertuntut totalitas untuk memberikan ibadah kepada Allah SWT. Tauhid, rububiyah, dan uluhiyah. Asalnya demikian. Yang berhak disembah, yang berhak disembah, itu yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Yang memiliki yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat tidak layak disembah. Maka itu perhatikan, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar mentauhidkan dirinya, agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah menghadirkan dalil rububiyah Allah dan kesempurnaan sifat Allah SWT. Contoh ayat tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah Rabb kalian, wahai manusia sembahlah Allah Rabb kalian. Di akhir ayat Allah katakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal kamu tahu. Ini adalah perintah untuk bertauhid dan tidak menyekutukan Allah. Sehingga betul-betul totalitas memberikan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang penting, alasannya apa Allah Subhanahu wa taala menuntut kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan? Alasannya apa, ikhwan? Apa alasan Allah? Kok Allah memerintahkan untuk menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah? Alasannya apa? Alasannya Allah katakan di dalam ayat tersebut, alladzi khalaqakum والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ini alasannya, karena Allah yang menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap bangunan. Allah yang menurunkan air hujan dari langit, Allah tumbuhkan dengannya tertumbuhan untuk rezeki buat kalian. Itu semuanya perbuatan Allah, gak ada yang lainnya. Sebagaimana Allah satu-satunya yang seperti ini, maka sembahlah Allah tanpa menyekutukan Allah. Sehingga tauhid rububiyah ini dalil bagi Allah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Paham? Ini dalil yang paling kuat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala juga ketika menerangkan tentang batilnya yang disembah selain Allah, itu selalu menerangkan mereka itu enggak punya rububiyah dan mereka itu tidak punya kesempurnaan sifat. Contoh umpamanya, Allah katakan, "Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail." Allah yang telah memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari dan bulan, wasyamsa wal qamara yajri ila ajalin musamma. Matahari dan bulan Allah edarkan sampai waktu yang akan, yang sampai waktu yang ditentukan Allah. Terus beredar terus dari awal penciptaan matahari dan bulan, terus beredar dengan kehendak Allah sampai waktu yang Allah tentukan. Dzalikumullahu, itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Lahul mulku, Allah yang memiliki kerajaan semuanya. Kemudian Allah katakan, walladzina taj'una min duni, adapun yang kalian sembah selain Allah itu, satu, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu enggak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Yang kedua, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kamu berdoa meminta menyeru mereka, mereka enggak dengar keseruan kamu. Yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum, dan kalau mereka itu mendengar, seandainya mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat kelak mereka akan saling mengingkari di antara kalian. Wala yunabbiukum mislu khabir, dan tidak akan memberikan kepada kalian kabar sebagaimana Allah yang memberikan kabar kepada kalian. Lihat kata para ulama, yang layak disembah itu satu, yang memiliki segala-galanya sehingga kalau diminta itu memberi. Yang kedua, kalau diminta dengar, dia mendengar seruan orang yang meminta. Yang ketiga, dia bisa mengabulkan, bisa memberi orang yang meminta. Ini tiga ini, memiliki, mendengar, memberi. Tiga-tiganya tidak ada pada sesembahan selain Allah SWT. Walladzina tad'una min duni, siapapun dan apapun yang kamu sembah selain Allah, itu satu, ma yamlikuna min kitmir, tidak punya apapun dari kerajaan langit dan bumi ini walaupun setipis kulit ari, enggak punya. Bagaimana yang tidak punya disembah? Yang kedua, intad'um ma sami'u du'a ma la yasma'u du'akum, kalau kalian seru berdoa kepada mereka, enggak dengar, mereka itu enggak dengar. Mayit yang dari kuburan, kalau mereka sembah mayit. Seandainya dengar, kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka dengar enggak bisa mengabulkan permintaan kalian karena enggak punya. Semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatalan Allah, sehingga semua yang Allah batalkan ketika Allah menerangkan tentang batilnya semua yang disembah selain Allah, itu selalu alasan Allah pasti mereka enggak punya rububiyah dan enggak punya semua sifat. Maka ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an." Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bermanfaat untukmu sedikit pun. Sehingga semuanya menafikan atau menunjukkan sifat yang tidak layak untuk disembah. Kalau bilang ini diantara yang Allah sebutkan, sehingga al-ma'bud huwa rob. Ini ar-rabu huwa al-ma'bud. Rob itulah yang layak disembah. Yang tidak memiliki rububiyah tidak layak disembah. Maka kata al-imam Ibnu Katsir setelah membawakan ayat ya ayuhan nasu budu rabbakum dan seterusnya itu, ini khaliqu hadil asya al-mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini yang berhak untuk disembah, sehingga yang bukan pencipta tidak layak untuk disembah. Hari ini dulu ikhwan yang kita sampaikan sudah jam 11 lebih. Ada pertanyaan? Iya. Ayat matluah sama dengan ayat qauliyah. Sama, matluah, qauliyah, wahyu, intinya adalah itu, yaitu wahyu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah semua ayat matluah, ayat yang diantaranya dengan wahyu yang dibacakan oleh Allah, oleh malaikat Jibril atau dimasukkan ke hati beliau, intinya adalah bentuknya wahyu. Sehingga menjadi ajaran yang belajarkan mengenal Allah dengan wahyu Allah, sehingga mengenalkan siapa itu Allah. Ini pengenalan rinci. Kita tidak akan mengenal Allah kecuali dengan Allah mengenalkan dirinya sendiri. Dan itu dikenalkan oleh Allah dengan ini ayat-ayat matluah yang dibacakan. Sehingga Allah menerangkan begini, begini, begini, saya ini siapa, terangkan Allah sendiri. Ini mengenal Allah tentang dirinya. Tanpa itu kita enggak tahu. Ayat kauniyah kita yang bisa mengagumi kesimpulannya Allah Masya Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah yang luar biasa. Hanya itu. Tapi rinciannya bagaimana itu diterangkan di dalam ayat matluah yang Allah mengenalkan tentang dirinya sendiri dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu? Dan yang lain? Enggak ada ikhwan? Enggak paham semuanya? Iya, insyaallah. Pembagian pengajaran tauhid wa tauhid itu dibagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu apa itu diajarkan sejak zaman Rasul atau itu adalah metodologi ulama untuk mengajarkan tauhid secara lebih sederhana? Iya, dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid, dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid ini, makanya termasuk memunculkan istilah ini ada tuduhan. Satu tuduhannya ini adalah pembagian bedaan. Karena di zaman Nabi gak ada pembagian uluhiyah, asma sifat, kemudian rububiyah, gak ada. Maka katanya ini bagian beda. Ini satu tuduhan. Yang kedua, tuduhannya lagi, ini adalah akidah trinitas. Membagi tauhid menjadi tiga, akidah trinitas. Ini tuduhan lagi. Mari kita lihat ikhwan, tuduhan pertama. Bahwa ini pembagian beda. Saya tanya sekarang ikhwan, di zaman Nabi pernah enggak Nabi mengadakan daurah ilmu nahwu sharaf? Pernah enggak? Dengan para sahabat mengadakan daurah pengajian ilmu nahwu sharaf. Ada enggak? Hah? Terus terang aja, pernah atau enggak? Enggak pernah. Kenapa? Kenapa? Kok enggak perlu diajari nahwu sharaf? Kenapa ikhwan? Hah? Kenapa kira-kira? Udah bener, cara bahasa udah bener, ngomongnya segala macamnya udah bener, nggak perlu diajar udah bener. Terus sejarah munculnya ilmu nahwu sharaf itu kenapa? Kenapa ya kawan? Sudah mulai terjadinya penyimpangan dalam berbahasa bersama dengan meluasnya yaitu umat Islam yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, orang-orang ajam, sehingga cara berbahasanya rusak. Sehingga perlu para ulama menata, ini mengajarkan kaidah bagaimana mengembalikan cara berbahasa Arab yang benar. Lalu muncullah kemudian ringkasnya ilmu nahwu sharaf. Sehingga kebutuhan. Sekarang yang kedua, ada enggak hadis atau ayat yang dengan tegas menjelaskan tentang rukun sholat, wajibnya sholat, syarat sahnya sholat ada nggak? Ada nggak, ikhwan? Hah? Ayat atau hadis Nabi katakan qala Rasulullah sallam syurutu shalah 1 2 3 ada enggak? Enggak ada. Tidak ada. Tetapi semua yang diajarkan para ulama tentang salatnya salat, wajibnya salat, rukun salat, semuanya ada enggak dalam Quran dan hadis? Ada enggak? Ada enggak? Ada semuanya, hakikatnya ada. Kenapa ulama mengeluarkan seperti itu? Kebutuhan untuk memudahkan dan mengenalkan bagaimana apa yang perlu kita pahami hukum-hukum yang berkaitan dengan salat, dan banyak orang tidak mengenal tentang masalah itu sehingga perlu diajarkan supaya tahu apa yang kita jaga tentang salat tersebut. Kemudian demikian pula berkaitan dengan tauhid ini. Berkaitan dengan tauhid ini, ketika zaman Nabi cukup Nabi mengajak qulu la ilaha illallah, cukup. Semua orang tahu sehingga sampai Abu Jahal dan teman-teman mengatakan ajalal alihata ilahan wahidan inna hadzal syai'ul ujab. Apakah dengan begitu kami harus mendirikan semua sembahan itu hanya satu saja? Oh, ini perkara sangat mengherankan. Atari kuli aliyatina li syairin majnun. Apakah dengan ucapan tadi berarti kami harus meninggalkan semua yang kami sembah selama ini? Oh, ini adalah hanya untuk orang yang gila saja. Ini perkara sangat mengherankan buat mereka. Ini kalimat ketika Nabi mengajak tauhid bertemu mereka faham. Sekarang ini banyak orang mereka tidak faham. Para ulama mengajarkan itu karena banyak yang telah salah. Di antaranya mereka baru sekarang, kalau antum tanya apa itu tauhid? Tauhid itu berkeyakinan tentang Allah, yang penting percaya kalau Allah itu ada, udah bertauhid. Sehingga tidak urus apakah dia ke kubur, minta-minta, keliling ke kuburan para wali, minta-minta. Gak ada urusan. Yang penting saya berkeyakinan Allah itu adalah satu. Tidak meyakini Allah dua atau tiga. Syirik itu dengan meyakini Allah dua atau tiga. Kalau keyakinan tentang Allah itu Allah satu, itulah tauhid. Udah, gak urusan dengan perbuatan. Maka para ulama menjelaskan, harusnya bagaimana kita memahami tauhid. Maka dijelaskan. Ibaratnya, orang tahu kalau masuk rumah itu, orang dikatakan baru masuk rumah itu, kalau udah bleng masuk rumah, itu maksudnya begini. Bleng di sini, ini namanya masuk masjid. Kalau baru masih di emperan sana, belum dibilang masuk masjid. Baru di halaman masjid, belum masuk masjid. Sama dengan orang yang mereka bertauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, asma sifat. Ada orang baru meyakini tentang rububiyah Allah, sudah merasa bertauhid. Ini yang para ulama maksudkan, ingin menjelaskan hakikat tauhid itu bukan begitu. Hakikat tauhid itu mewujudkan tiga-tiganya ini baru dikatakan dia bertauhid. Sebelum mewujudkan ini semuanya belum dikatakan bertauhid. Ini adalah untuk mengantarkan orang memahamkan kepada hakikat tauhid supaya dia tahu, sehingga fokusnya bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Ada ulama yang bagi dua, bagi tiga, bagi empat, tapi semuanya sama intinya. Itu mengajar, mengarahkan untuk memahami tauhid dengan cara benar. Maka kalau mereka katakan yang kedua, tuduhannya trinitas, trinitas tiga, ini tiga, tiga tapi satu, satu tapi tiga, maka ulama fokusnya bukan soal jumlah tiganya, fokusnya itu ingin menerangkan hakikat tauhid. Maka ada yang membagi dua, itu tauhidul ma'rifah dan tauhidul isbat. Tauhid tentang pengetahuan tentang Allah, ini meliputi rububiyah dan asma sifat. Dan tauhidut talab, tauhidul qasd wa talab, tuntutan, itu tauhid uluhiyah. Ada bagi dua. Ada bagi tiga tadi, rububiyah, asma sifat, uluhiyah. Ada bagi empat, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Macam-macam pembagiannya, hakikatnya ingin menerangkan hakikat tauhid tersebut. Yang penting itu. Demikian. Udah, ikhwan? Tauhid mulkiyah bagian rububiyah. Ini tauhid, pembagian tauhid nuansa politis. Nuansa politis. Sesungguhnya itu masuk pada rububiyah. Dan gak ada ulama yang bagi seperti itu. Ini pembagian politikus. Yang ingin memunculkan ada nuansa politis. Nanti ada tauhid hakimiyah lagi. Hakimiyah. Apa macam-macam. Sehingga semua itu masuk rububiyah semuanya itu. Tauhid ini maksudnya ke situ. Kalau gak rububiyah, al-sifat, uluhiyah. Demikian. Cukup, ya, Pak? mudah manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.